cari cinta lantaran kita senyanda cinta yang lama ganti. sengaja. Masih punya malam. meski hati tambah dingin. Data iris hancur panggang lantaran mana. So punya orang. Kalau kita cinta, kita sayang, mendadak guna. Tegangana bikin pakita. Kita ini hati tambah dengan data iris hancur panggal lantaran mana. Jalan pakai kong chiều makita sabak malam begini ngana bikin pagi kita mana itu cinta. Salah kita nyanda yang salah. Kita enggak rela dia yang mandi dengan yang basah. Gigi aku kalah. kita sadari. Jadi begini, kita pecinta dan saya sonyan jaga. Lantaran kita ini so terlanjur terima panganan, kita menyesatkan karena panganan cuma manis di bibir. Sendiri cerita dorang yang dak kaste yang dak suka orang dua baku sayang. Biar bagi kita pe hati nyanda mau palai karena kita sayang kita pe cinta cuma anganan. Maaf, Jo, sayang, so abis Orangana good party. Orang so nyandar cocok, por apa kita bertahan? Lebih baik akhiri jauh cinta kita. Ah.